Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diizinkan kembali untuk beribadah salat zuhur berjamaah. Semoga segenap rangkaian ibadah kita, segenap amal saleh kita diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua itu akan meringankan beban kita di hari pengadilan nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, pada siang hari ini saya sengaja memilih untuk mengkaji surat Al-Isra ayat pertama, mengingat bahwa kita sekarang memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab ini satu bulan sebelum Ramadan, dan mungkin itulah cara Allah mengkondisikan kita memasuki Ramadan, dengan kita sebelumnya dimantapkan ingatan kita, penghayatan kita, komitmen kita akan rukun Islam yang kedua, yaitu salat lima waktu. Saudara sekalian rahimakumullah, pada hari-hari sekarang juga sudah semakin gencar kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan membiasakan satu doa, yaitu doa yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maaf, kita bukan di bulan Rajab, kita di bulan Sya'ban sekarang. Maaf. Jadi kita bahkan sudah melewati bulan Rajab. Kita sudah di bulan Sya'ban. Kalau menurut kalender yang selama ini saya ikuti, tanggal 2 Sya'ban hari ini. Mungkin kalau mengikuti kalender yang umumnya dipakai pemerintah, masih akhir Rajab barangkali ya. Wallahualam. Sebab sebahagian sudah menyatakan bahwa Ramadan masuk tanggal 5 Oktober. Tapi kalau di kalender saya 3 Oktober sudah masuk 1 Ramadan. Wallahualam ya. Kita enggak usah terlibat dalam perdebatan itu. Semua perdebatan itu cuma semakin menyadarkan kita bahwa semua ini terjadi karena kita enggak punya pemimpin umat sedunia, sehingga kita harus selalu berbeda dalam penetapan tanggal. Jadi perbedaan ini bukan harusnya membuat kita gontok-gontokan, tapi harusnya membuat kita semua sadar betapa ruginya umat Islam tidak memiliki kepemimpinan dunia, tidak memiliki khilafah, sehingga akhirnya kita harus terus-menerus menghadapi perbedaan penetapan tanggal-tanggal, bulan-bulan, termasuk Ramadan, termasuk Idul Fitri, bahkan nanti na'udzubillah Idul Adha bisa berbeda juga. Nah saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita baca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis-hadis sahih mengenai Isra Mi'raj, kita jumpai bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini memang peristiwa yang luar biasa. Dia adalah peristiwa yang kategorinya mukjizat, hanya diperuntukkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan perbuatan langsung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahasa yang digunakan dalam ayat pertama surat Al-Isra itu adalah Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa Isra Mi'raj itu bukan pada posisi sebagai subjek, tetapi beliau sebagai objek. Subjeknya adalah Allah Subhanahu wa taala, pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu skenarionya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang memperjalankan abdihi, hambanya, lailan, pada suatu malam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu menahu bahwa beliau akan mengalami Isra Mi'raj. Jangankan lagi beliau merencanakannya. Atau barangkali ada yang berpikiran seperti orang mengadakan perjalanan apa plesir gitu ya, tamasya ke luar negeri, dia yang beli tiket, dia pesan tiket gitu ya, terus dia pilih jenis maskapai penerbangannya, tidak bisa begitu. Ini adalah peristiwa yang sepenuhnya di bawah kendali Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan. Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya peristiwa ini penuh kemukjizatan. Peristiwa ini penuh kekecualian dibandingkan sunnatullah yang berlaku. Sunnatullah yang berlaku mustahil orang mengadakan perjalanan yang begitu luar biasa, begitu jauh jaraknya, tetapi hanya membutuhkan waktu satu malam. Itu mustahil. Oleh karenanya, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang bagi seorang manusia yang mengaku Muslim mustahil bisa menerima keberadaan peristiwa Isra Mi'raj di dunia iman tanpa keimanan. Makanya setiap memperingati Isra Mi'raj, salah satu perkara yang harus kita ingat, peristiwa Isra Mi'raj ini mustahil bisa kita fahami, mustahil bisa kita terima, mustahil bisa kita akui keberadaannya kalau kita tidak meneropongnya dengan kacamata iman. Meneropong dengan kacamata iman yang lemah juga gak bisa, Pak. Karena kadang-kala ada orang yang memaksa-maksa mengartikan Isra Mi'raj itu supaya masuk di akal. Dengan misalnya mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebatas bermimpi. Kalau sebatas bermimpi, artinya yang mengalami peristiwa Isra Mi'raj hanyalah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita wajib meyakini Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam tersebut, Isra Mi'raj tersebut, bukan memperjalankan semata-mata ruhnya. Tetapi yang Allah perjalankan itu lengkap seluruhnya. Ruhiyan, jasadiyan, aqliyan, spiritually, physically and intellectually, semuanya berangkat. Fisik, ruh dan akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya berangkat. Apa buktinya? Buktinya adalah kaidah tafsir secara bahasa Arab. Kalau kita pelajari ayat ini secara bahasa Arab dan konsisten tentunya dengan kaidah bahasa Arab, Allah Subhanahu wa taala menyebut 'abd di sini, hamba di sini, itu untuk menggambarkan bahwa yang Allah berangkatkan itu adalah lengkap seluruh diri Muhammad. Kalau Allah Ta'ala menghendaki, bisa saja bunyi ayatnya Subhanalladzi asra Muhammadin lailan. Bisa begitu. Tapi Allah enggak pilih untuk menyebut namanya. Atau bisa saja Allah memilih kata-kata Subhanalladzi asra rasulahu lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan rasulnya pada suatu malam. Tapi kenapa dipilih kata abdihi, hambanya? Karena dalam kaidah bahasa Arab, kalau seseorang disebut sebagai hamba Allah, maka yang dimaksud adalah orang itu dengan segenap kemanusiaannya, ya jasadnya, ya akalnya, ya ruhnya. Jadi yang diperjalankan itu seluruhnya. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW hanya bermimpi Isra Mi'raj, kenapa orang-orang musyrik harus sewot menolak fakta itu? Ya namanya mimpi, Pak. Seperti saya misalnya tiba-tiba mengumumkan di sini, Pak, saya semalam bermimpi George Bush masuk Islam, gitu ya. Kira-kira reaksi kita gimana? Senyum-senyum kan? Bagus juga ya kalau benar itu mimpi kan gitu. Tapi nggak akan ada yang sewot. Kenapa? Ya namanya mimpi, Ustaz. Kembangnya tidur kan gitu. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi Nabi Muhammad SAW itu ketika pulang dari Isra Mi'raj di depan Ka'bah langsung mengumumkan kepada masyarakat musyrik Quraisy, semalam aku diperjalankan oleh Allah dari sini, Masjidil Haram ini, ke Masjidil Aqsa, kemudian saya menembus 7 lapis langit, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Heboh. Kenapa heboh? Karena Nabi bukan sedang menerangkan mimpinya. Nabi sedang menerangkan apa yang dia alami seluruh dirinya. Nah, maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, setiap kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj, harusnya di antara hikmah utama yang harus kita catat bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang menuntut pada diri kita shadiqul iman, keimanan yang benar kepada Islam, bukan keimanan yang setengah-setengah. Di dalam surat Al-Isra ayat yang lain lagi dikatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah fitnatan lilna, adalah ujian bagi manusia untuk mengetahui siapa orang yang beriman, siapa orang yang tidak beriman. Bahkan siapa orang yang mengaku beriman, imannya benar, dan siapa orang mengaku beriman, imannya palsu. Makanya di kalangan mereka yang dulu sudah masuk Islam, ketika Nabi SAW menceritakan dia mengalami Isra Mi'raj, ada yang sampai murtad. Sudah muslim pak, tapi murtad lagi karena tidak bisa menerima. Sebaliknya, ada kisah tentang seorang sahabat yang memang pantas dijuluki As-Siddiq, laki-laki yang selalu benar dan membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang musyrik mendengar Muhammad menceritakan apa yang dia alami pada malam tersebut, maka ada dua orang musyrik yang segera datang ke rumah Abu Bakar pagi-pagi. Karena Nabi menceritakan apa yang dia alami itu waktu subuh. Setelah sholat subuh, beliau ceritakan di Masjidil Haram. Maka dua orang musyrik pagi-pagi itu setelah mendengar ceritanya Muhammad ke rumahnya Abu Bakar. Mereka gedor rumahnya, mereka sampaikan, "Hai Abu Bakar, sudahkah sampai berita kepada engkau mengenai sahabatmu Muhammad yang tampaknya semakin gila dan tidak waras itu?" "Memang ada berita apa?" kata Abu Bakar. "Muhammad menceritakan bahwa semalam dia diperjalankan oleh Allah dari sini Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lantas menembus 7 lapis langit berjumpa dengan Allah." Maka kata Abu Bakar, "Demi Allah, jika semua yang kalian ceritakan keluar dari mulut Muhammad, shadaqtuhu, aku benarkan semuanya. Karena jangankan itu, yang lebih dari itu pun aku benarkan. Aku membenarkan, aku meyakini bahwa memang Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini tidak aku benarkan?" Subhanallah. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini catatan pertama kita tentang peristiwa Isra Mi'raj. Catatan yang membuat kita semua kembali harus bersyukur bila mana kita oleh Allah Taala mendapatkan nikmat iman. Karena ternyata iman itu mahal harganya, Pak. Iman itu tidak mudah didapatkan. Iman tidak murah harganya, tapi iman itu mahal harganya. Dan kalau kita alhamdulillah sampai detik ini masih beriman, kita hendaknya bersyukur. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj seperti yang kita ketahui adalah peristiwa di mana di dalam rangkaian keseluruhan peristiwa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah mengenai salat sehari semalam. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih, itu diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Sidratul Muntaha, suatu tempat yang tidak perlu kita seminarkan keberadaannya di mana, begitu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi segera menyampaikan puja dan puji di hadapan Allah Taala yang tertuang dalam kalimat sholat kita, At-Tahiyatul Mubarakatus Salawatut Thayyibatulillah. Jadi Nabi berjumpa dengan Allah langsung mengutarakan puja dan pujinya kepada Allah Taala. Segala puja dan puji, segala penghormatan, segala apresiasi adalah milik Engkau ya Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Allah mendengar hamba-Nya mengucapkan ini, menjawab, "Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh." Semoga kesejahteraanlah atas engkau wahai Nabi, rahmat serta keberkahan-Ku kepada engkau. Nabi SAW mendengar jawaban Allah Ta'ala seperti itu, bagaimana reaksinya? Nah, ini yang harus kita catat. Nabi memang pemimpin yang sejati, pemimpin teladan. Beliau selaku pemimpin umat mendapatkan penghormatan yang khusus bagi dirinya dari Allah Ta'ala, tidak ingin hal itu dia nikmati sendirian. Maka langsung beliau berdoa, "Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin." Semoga kesejahteraan itu atas kami semua, hamba-hamba Engkau yang saleh ya Allah Taala. Masya Allah, ini pelajaran luar biasa, Pak. bagi setiap pemimpin pada level apapun. Hendaknya dia menyadari kalau dia mendapatkan karunia, dia jangan hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi dia harus berpikir bagaimana karunia itu dinikmati oleh dirinya dan oleh umat yang dia pimpin. Dan umatnya yang mana? Yang tidak sembarangan, tetapi yang konsisten, yang komitmen, yaitu ibadillah salihin, hamba-hamba Allah yang saleh. Selanjutnya Nabi berikrar syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, yang jelas di dalam perjumpaan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan sholat sehari semalam jumlahnya 50 kali. Begitulah hadis sahih yang kita baca di dalam riwayat Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Selesai Nabi menerima perintah itu, Nabi turun dari langit tertinggi itu menuju langit 7, langit 6, langit 5. Sampai di langit di mana ada Nabiullah Musa alaihi salam, maka Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Ya Muhammad, apa yang Allah perintahkan untukmu dan untuk umatmu?" Maka Nabi kita menjawab, "Ya Musa, aku dan umatku diperintahkan Allah menegakkan sholat 50 kali sehari semalam." Maka kata Musa alaihi salam, "Ya Muhammad, aku yakin engkau sanggup melakukannya, tetapi aku khawatir umatmu tidak sanggup mengerjakannya. Kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan untuk umatmu." Nabi mendengar usulan itu langsung menghadapkan wajahnya ke arah malaikat Jibril alaihi salam yang menjadi guide dalam perjalanan Isra Mi'raj itu. Maka malaikat Jibril alaihi salam mengatakan, "Terserah engkau ya Muhammad. Kita kembali, ayo saya temani. Kita terus pulang, ayo saya temani." Kata Muhammad, "Kita kembali." Karena Muhammad SAW adalah pemimpin teladan. Yang diantara ciri pemimpin teladan adalah tentunya akan mempertimbangkan apa-apa yang kira-kira umat yang dia pimpin sanggup atau tidak sanggup memikul bebannya. Dia bukanlah pemimpin yang represif, bukan pemimpin yang ingin memaksakan kehendaknya. Kalau dirinya sanggup, pasti umatku sanggup. Tidak demikian. Maka dia kembali, berjumpa dengan Allah Ta'ala, dikasih keringanan. Ternyata keringanan itu menurut Musa AS ketika kedua kali berjumpa masih berat, sehingga dianjurkan untuk kembali lagi. Nabi kembali lagi, seperti yang kita baca dalam hadis tersebut, bolak balik beberapa kali. Yang pasti ketika sampai ke angka 5 kali sehari semalam, Nabi Musa AS tetap mengusulkan agar Muhammad kembali. Tetapi Nabi kita menjawab, "Ya Musa AS, aku sudah ridho akan jumlah ini, dan lagi aku malu untuk kembali kepada Allah Ta'ala." Sebuah peristiwa yang dicatat di dalam hadis sahih, yang sekarang oleh sebagian umat Islam yang gak mau mengungkapkan alasan sebenarnya, itu kecewa. Kenapa Muhammad gak kembali lagi? Padahal alasan intinya adalah males sholat 5 kali sehari semalam. Makanya kalau ada di antara ustaz atau mengaku ustaz membicarakan hadis ini dan menanamkan keraguan kita akan hadis ini, kita harus segera sadar sebenarnya orang ini adalah orang yang malas sholat 5 kali sehari semalam. Intinya bukan hadis ini sahih atau tidak sahih, hadis ini sahih. Tapi terus terang ada mereka-mereka yang mengaku penceramah, kalau sudah membahas hadis ini terus mengkait-kaitkan dengan masa seorang nabi tawar-menawar. Padahal intinya dia yang ingin tawar-menawar. Ini hadis sahih, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Dan di balik hadis ini banyak pelajaran yang wajib kita ambil, terutama pelajaran untuk para pemimpin. Para pemimpin ternyata diharuskan untuk senantiasa menghayati kira-kira umat yang dia pikul, yang dia pimpin, sanggup memikul beban yang sama dengan dirinya atau tidak. Dan pada tahap di mana dia harus menyatakan cukup, sampai di sini harusnya umatku sanggup memikulnya. Tidak kemudian minta keringanan lagi. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, jadi peristiwa Isra Mi'raj di dalamnya terdapat perintah Allah Ta'ala sholat 5 waktu sehari semalam. Itulah hasil akhirnya, final result dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan ternyata sholat ini di dalam Al-Quranul Karim itu diteropong dari beberapa sudut. Ada sudut kuantitas, jumlah, formalitas sholat, dan ada sudut kualitas, substansi sholat. ada ayat-ayat yang membicarakan soal formalitas sholat, termasuk jumlahnya, yang tidak boleh ditawar-tawar. Tetapi ada ayat yang membicarakan tentang kualitas sholatnya. Contohnya, dalam surat Al-Ma'un, Juz Amma, kita jumpai ayat yang berbunyi, فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهَبُونَ. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ini para ahli tafsir menggarisbawahi kata an di sini, yang diterjemahkan ke bahasa kita dengan terhadap. An sholatihim sahun, terhadap sholatnya lalai. Para ahli tafsir sering kemudian mengkait-kaitkan, alangkah mengerikannya andaikan ayat ini Allah tulis dengan menggunakan kata fi sholatihim sahu, di dalam sholatnya lalai. Kenapa? Karena kalau di dalam sholatnya lalai, berarti semua kita celaka, Pak. Karena semua kita pasti pernah mengalami dalam sholat kita enggak selalu khusyuk. Ada kelalaian dalam sholat kita. Makanya ayat ini ternyata bukan sedang membicarakan soal kualitas sholat. Ayat ini sedang membicarakan soal kuantitasnya, formalitas sholatnya. Begitulah. Jangan sekali-kali tawar-menawar dengan jumlah rakaat sholat, dengan jumlah sholat sekali sehari semalam. Ini sudah digariskan, aturan mainnya ada, jangan buat-buat sendiri. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang terhadap sholatnya lalai. Jadi hari ini 5 kali sehari semalam, besok maunya 3 kali sehari semalam, ya kan? Lusa maunya sekali sehari semalam, bahkan ada yang maunya sepekan sekali aja hari Jumat. Bahkan ada yang maunya cuma 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha, gitu kan? Ini orang-orang lalai terhadap sholat. Jadi ada ayat yang meneropong soal formalitas sholat, kuantitas sholat, tetapi ada ayat yang meneropong soal substansi sholat, kualitas sholat. Misalnya surat Al-Mu'minun, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Nah, ini ayat soal kualitas. Artinya, dalam ajaran Islam, urusan sholat, kita tidak dibenarkan hanya memilih urusan kuantitas, mengabaikan urusan kualitas. Dan jangan memilih hanya urusan kualitas, mengabaikan urusan kuantitas. Jangan memilih hanya formalitas, mengabaikan substansi. Jangan hanya sibuk dengan substansi, mengabaikan formalitas. Sekarang ini muncul mereka-mereka yang hanya peduli dengan substansi saja. Inti dari sholat kan ingat sama Allah. Artinya sholat bisa digantikan dengan semedi, dengan meditasi. Kalau dengan cara begitu kita bisa ingat dengan Allah, katanya begitu. Ini orang-orang yang sok sibuk dengan substansi. Tapi sebaliknya, ada mereka-mereka yang juga hanya sibuk dengan formalitas, dengan kuantitas. Nggak peduli mau sholatnya kualitasnya bagaimana, mau pernah khusyuk atau enggak. Yang penting, kewajiban dilaksanakan. Ini juga nggak benar. Kenapa? Karena ini tidak akan membawa seseorang, mengantarkan seseorang, sampai kepada maksud utama Allah menggariskan sholat itu. Sedangkan maksud utama Allah menggariskan sholat, mewajibkan sholat, diabadikan dalam surat Al-Ankabut, ayat 45. Wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu pasti mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Tapi dengan catatan, tegakkan sholat, bukan sekedar melaksanakan sholat, bukan sekedar formalitas sholat, tetapi kualitas, substansi sholat itu sampai kita raih. Dan di antara tolok ukur kita sudah berhasil meraih substansi sholat adalah makin hari kita makin terbebaskan dari perilaku-perilaku fahisya wal mungkar. Tapi kalau ternyata kita masih terlibat dalam fahisya wal mungkar, berarti kualitas sholat semakin hari harus semakin kita tingkatkan. Kita belum sampai kepada substansinya. Yang kemudian menjadi salah satu virus ganas yang sedang menggerogoti umat ini, virus STMJ, sembahyang terus, maksiat jalan. Ini virus dahsyat sekali, Pak. Jadi kita lihat orang sekian banyak sholat gitu kan, tapi juga sekian banyak yang maksiat. Kenapa? Karena substansi sholat belum dia raih. Padahal substansi sholat itu kalau sudah diraih, pasti kita akan menyaksikan masyarakat yang bebas dari fahisyat wal munkar. Beberapa hari yang lalu saya membaca surat kabar. Ada surat kabar itu memuat apa rubrik khusus pendapat pembaca. Dan pendapat pembaca itu dihimpun dari SMS. Kebetulan temanya soal badai Katrina di Amerika Serikat. Nah, salah satu yang mengirim SMS itu yang menarik perhatian saya, bunyinya begini: Allah Ta'ala mengazab Amerika karena kesombongan kekafirannya dengan badai Katrina. Dengan badai tsunami, Amerika mengazab bangsa Indonesia karena kemunafikannya. Cakep juga ini, cakep. Karena fair, ya fair. Yang satu dihantam juga, ya kan? Karena alasannya memang substansial. Kesombongan, kekafiran Amerika kan dahsyat sekali, Pak. Sebaliknya, juga fair gitu menyebutkan, kenapa mesti terjadi di Serambi Mekah? Peristiwa yang begitu dahsyat. Memang badai tsunami ini menimpa sekian banyak negara, tetapi kan yang terdekat dari epicentrum gempa bumi, pusat tsunaminya, itu mana? Serambi Mekah. Kenapa? Karena ini wilayah yang sudah diumumkan syariat Islam berlaku, tetapi ini wilayah yang hampir setiap hari kemaksiatan na'udzubillah min dzalik terjadi. Sampai ada seorang mahasiswi Aceh yang bersaksi menyatakan bahwa masjid Baitur Rahman itu, Baitur Rahim itu di Banda Aceh itu, salah satu menaranya itu tempat yang paling cakep untuk melihat pantai. Dan di tempat itu pemuda-pemudi kadangkala berzina. Di tempat itu, di menara itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, artinya pantaslah Allah Ta'ala murka mengungkapkan kemurkaannya. Dan sekarang bulan sekarang ini ketika kita menyaksikan terjadinya badai Katrina, ya agak terhibur juga ya umat Islam gitu. Sadar gitu bahwa ternyata Allah fair juga gitu kan. Enggak hanya yang muslim, yang munafik yang harus kena musibah, tapi ternyata memang udah juga konyol gitu tingkat ketauhutannya, ketakaburannya bangsa Amerika ini harus mengalami juga gitu. Dan jangan salah, Pak. Sekarang ini terjadi perdebatan yang dahsyat di Amerika tentang siapa yang paling pantas dipersalahkan karena musibah yang mengakibatkan sekian banyak orang yang harus menderita, bahkan yang tewas. Belum diumumkan oleh Amerika berapa banyak yang menjadi korban badai Katrina. Tetapi yang jelas, wali kota New Orleans sendiri sudah menyatakan hundreds or even thousands, ratusan bahkan mungkin ribuan yang tewas akibat dari badai Katrina ini. Sekarang masyarakat Amerika, terutama yang menjadi korban badai ini, sudah mulai mempermasalahkan pemerintahan George Bush. Kenapa ketika terjadi peristiwa 9-11, peristiwa 11 September di New York, hari kedua George Bush sudah duduk di ground zero, berdiri di ground zero. Ground zero itu tempat musibah berlangsung, dan langsung memberikan arahan apa yang harus dilakukan. Sementara di New Orleans sudah hari keempat baru datang. Dan itu pun datangnya bukan ke New Orleans, datangnya ke kota lain yang masih agak jauh dari pusat yang paling parah musibahnya. Kok kayaknya siap benar menghadapi 11 September, sementara kok gak siap menghadapi New Orleans, kasus Katrina. Yang lebih jauh lagi, orang sudah mulai bertanya-tanya, jangan-jangan memang benar karena sandiwara yang 11 September, makanya siap betul. Sementara yang ini kan skenario Allah. Musibah bencana ini skenario Allah. Kalau yang ini jangan-jangan memang skenario manusia. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kembali ke masalah sholat ini, kalau sholat kita benar, sholat kita quantitatively and qualitatively benar, insya Allah kita akan meraih apa yang Allah jamin. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, jadi aspek kuantitas formal, aspek kualitas substansi dari sholat harus kita perhatikan. Tapi ada yang ketiga, Pak, yang tidak kalah pentingnya adalah aspek jamaah. Di dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW menjanjikan barang siapa yang sholat wajibnya berjamaah, maka nilai sholatnya itu 20 derajat atau 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Artinya, endorsement untuk sholat berjamaah itu sangat kuat di dalam ajaran Islam. Jangan biasakan sholat-sholat fardu kita sendiri, Pak. Bahkan endorsement itu lebih jauh lagi. Kita dianjurkan sholat berjamaah di masjid. Mengapa demikian? Dan yang lebih menarik lagi, hadis-hadis Nabi SAW kalau sudah berbicara soal sholat berjamaah di masjid, itu selalu diarahkan kepada kaum pria, bukan kepada kaum wanita. Kalaupun ada hadis yang berkenaan dengan wanita sholat berjamaah di masjid, nadanya adalah jangan halangi kaum wanita kalian yang ingin sholat ke masjid. Tapi intinya bukan mengendorse, bukan mendorong supaya sholat ke masjid wanita. Tapi intinya kalau memang ada yang mau sholat ke masjid, jangan dihalangi gitu loh. Tapi kalau untuk kaum pria, endorsement, didorong, dianjurkan, dan keras kok endorsementnya. Mengapa demikian? Karena ajaran Islam adalah ajaran yang syamil, ajaran yang komprehensif. Kaum pria sangat dianjurkan ke masjid sholat berjamaah karena mereka adalah para kepala keluarga. Dan di dalam suatu lingkungan, bila mana para kepala keluarga sering berkumpul di masjid, maka soliditas masyarakat itu diharapkan akan tumbuh. Karena para kepala keluarganya sering berkonsolidasi, sering berjumpa. Gak penting menteri dalam negerinya yang bertemu, yang penting kepala pimpinannya, yaitu kepala keluarganya, kaum prianya. Sambil tentunya kita jangan kemudian menafsirkan, wah Islam kalau gitu menganjurkan gender ya, diskriminatif, enak dong kaum pria, pahalanya lebih gede daripada kaum wanita. Nah ini keliru ya kan, kalau ada yang punya pikiran seperti ini, sebenarnya bisa dibalik. Bisa dibalik, enak ya kaum perempuan yang bisa sholat di rumah, kita harus repot-repot ke masjid, kan gitu. Terus aja begitu, gak selesai-selesai. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, sholat berjamaah di masjid di dalam ajaran Islam ini sangat dianjurkan. Dan secara realitas, salah satu problem utama Muslim Indonesia pada umumnya adalah tidak sholat berjamaah di masjid. Dan kita baru bisa membuktikan ini kalau kita sudah terbiasa jalan-jalan luar negeri, Pak. Nanti terbukti di situ. Kalau kita pergi ke Islamic Center di Australia, Islamic Center di Amerika, Islamic Center di Eropa, bangsa-bangsa lain banyak kita jumpai, tetapi bangsa yang jarang kita jumpai adalah saudara sebangsa setanah air kita sendiri. Kenapa orang Indonesia jarang ke masjid sholatnya? Nah, maka melalui mimbar mulia ini saya ingatkan, mari kita hidupkan sholat-sholat berjamaah kita di masjid. Dan terutama yang saya perlu ingatkan adalah yang sudah jelas Nabi sampai menyebutkan secara khusus sholat subuh dan sholat isya. Karena hadisnya sangat jelas, inna asqala salatin 'alal munafiqina salatul fajr wal isya law ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan. Sesungguhnya salat yang dirasakan paling berat bagi orang munafik, kata Nabi, adalah salat subuh dan salat isya berjamaah di masjid. Andaikan orang-orang munafik itu tahu rahasia di balik dua salat ini, pasti mereka datang ke masjid walaupun harus merangkak-rangkak. Dan bapak-bapak tidak perlu berkecil hati ya, kalau sholat subuhnya, sholat isyanya masih sering di rumah gitu ya. Wah kalau gitu saya dibilang munafik sama Pak Ihsan gitu kan. Enggak otomatis gitu kan, enggak otomatis. Cuma ada bakat gitu loh, ya kan. Nah kan, kalau bakat kemunafikan ini ingin kita kikis habis, ayo dong kita hidupkan sholat subuh, sholat isya kita di masjid. Kalau ibu-ibu enggak mau punya suami yang berbakat munafik, bawa ya di Pokja gitu kan, tepok gitu biar jalan ke masjid. Beberapa bulan setelah peristiwa 9/11, ada kawan orang Indonesia menyaksikan di tayangan televisi Amerika wawancara dengan seorang pendeta Yahudi. Seorang wartawan mewawancarai pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi itu bilang, itu Muhammad pernah mengatakan 15 abad yang lalu, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi sampai pohon dan batu pun turut berbicara. Hai muslim, hai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia. Kecuali pohon gharfat, karena pohon gharfat pohonnya kita, kata si Yahudi itu. Pohonnya orang Yahudi. Begitu hadis ini dibacakan, wartawan yang mewawancarai pendeta Yahudi ini wajahnya langsung pucat pasi ketakutan. Mungkin karena dia Yahudi juga ya. Sehingga langsung dia bertanya, wah Pak Pendeta ngeri sekali kalau sampai terjadi hari itu, apa yang harus kita lakukan? Wah tenang aja, kata Pak Pendetanya. Kalaupun hari itu datang, masih lama, karena ada syaratnya. Apa itu syaratnya Pak Pendeta? Syaratnya, hari itu hanya akan datang kalau umat Islam sholat subuhnya ke masjid sudah mirip sholat Jumat mereka. Subhanallah. Jadi tetap di atas Yahudi lebih tahu Pak rahasia keberhasilan kita daripada kita. Mereka lebih tahu rahasia kehancuran mereka daripada kita. Makanya Yahudi senang sekali bikin acara-acara jam subuh yang membuat kita tuh betah di rumah gitu. Gak mau pergi ke masjid. Karena mereka tahu kalau kita sudah rajin sholat subuh ke masjid, kayak sholat Jumat kita, wow, heboh, Pak. Kenapa heboh? Karena habis sholat Jumat, coba lihat. Di mana-mana habis sholat Jumat, Pak, ada pasar kaget. Pedagang-pedagang pasar kaget sholat Jumat itu, kalau seandainya kita tanya, kita wawancarai, omset Anda terbesar hari apa? Hari Jumat. Nah, kalau setiap subuh kondisi masjid-masjid kita mirip sholat Jumat, berarti berapa banyak pedagang, Pak, pagi-pagi sudah mendapat keberkahan, dapat rezeki. Sedangkan hadis Nabi mengatakan inna barakatu ummati fi bukuriha, sesungguhnya keberkahan umatku di pagi-pagi hari. Bapak dan Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj, yang intinya adalah pertama, mari kita kuatkan iman kita terhadap Isra Mi'raj dan juga terhadap ajaran Islam seluruhnya tanpa kecuali, dan marilah kita mantapkan sholat kita secara formal kuantitas, secara kualitas substansi, dan juga secara kejamaahannya. Dan terutama mari kita hidupkan masjid-masjid kita menjadi tempat utama kita sholat lima waktu kita, daripada kita memilih tempat-tempat lainnya. Sekian saja aku qulu hadza wa astaghfirullahi wa lakum billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum uhibbukum fillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.